dan muliakan yang kami banggakan keluarga besar Jaffa yang hadir pada siang hari ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali ketemu dengan orang-orang yang sukses dan bahagia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Makanya kuncinya orang itu pertama itu bersyukur. Jangan mengeluh. Sekarang ini mulai banyak orang mengeluh. Dikasih rezeki sedikit mengeluh, dikasih banyak tambah selingkuh. Banyak. Tapi kalau macam ini nanti inovatif lah ya. Ya, inovatif, tetap sehat, bersyukur, tetap sehat, semangat, serta ikhlas menjelang purna tugas. Ya, panjenengan ini termasuk orang-orang hebat. Nanti kalau sudah purna tugas masih bisa sehat, bisa menikmati itu pun tidak semua orang. Banyak yang masih kerja tahu-tahu kik mati. Ada stroke, ya banyak. Ya, biasanya orang itu kedonyan. Tahu kedonyan ya? Keduniawian itu cirinya orang dua, orang keduanya satu kalau bicara ngotot gak mau kalah, LDL-nya meningkat, kortisolnya meningkat, ya itu sekarang banyak. Saya itu sebagai dokter paliatif, ya paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Saya ini 23 tahun dampingi orang-orang sakaratul maut. Yang terakhir adalah dampingi guru besar saya Prof. Prayitno Prabowo. Kemarin sempat di ICU saya dampingi. Jadi saya melihat, saya tidak praktek hanya konsultan. Saya melihat wajah-wajah ini sudah sepintas sudah kelihatan. Ini wajah-wajah surgawi ini. Tepuk tangan untuk kita. Nah, tepuk tangan itu berarti belum hidup sesungguhnya. Ya, hidup sesungguhnya itu bernapas, bersemangat, berkarya. Jadi ingat ya, panjenengan nanti jangan kesusutuan ya. Karena WHO mengatakan bahwa lansia itu 80 tahun, bukan 60 tahun. Kalau dulu 60 tahun, nanti aku pensiun, aku tua, kesel. Ah, tambah kesel temenan ya, prok nanti ya. Alhamdulillah, saya tugas saya sudah selesai. Saya sudah memberi berkarya yang luar biasa di Jawa. Sekarang saya menikmati hidup saya dengan cucu-cucu, saya tetap olahraga. Makanya ini harus buat grup. Ya nanti 6 bulan atau 1 tahun lagi kangen sama Pak Agus dikumpul lagi. Saya bukan profesor tapi kompresor. Ya, tinggal pengen dicas lagi dicas. Supaya apa sih? Hidup itu intinya adalah saling menolong. Orang kalau hidup yang baik di depan Tuhan, besok tamu Tuhan pertama kali adalah yang punya social intelligence yang tinggi. Dia suka menolong, ahli sedekah, senang berteman, tidak ada musuh dalam hidupnya, tidak egois, tidak merasa dirinya paling benar, paling pintar, paling bisa menyelesaikan segalanya. Banyak sekarang orang tua apa tersinggung sama mantunya, sama anaknya, pasang ring. Ada itu tersinggung sama mantunya, pasang ring, tiga ring. 100 juta makan sekarang gak bisa bebas, minum obat seumur hidup. Kenapa? Belum bisa memaafkan. Intinya jadi dua, bersyukur dan memaafkan. Saudaranya yang disuruhkan apa? Bersyukur. Orang bersyukur itu bibirnya mesti lebar. Ya apa kabarnya mas? Bibirnya lebar. Gak ada orang, ya apa kabarnya mas? Alhamdulillah. Bibir kecil itu bibir mengulur. Cawabut nikmat. Jadi orang kenapa hidupnya tidak enak? Dia sering mengeluh. Tarik nikmatnya. Lain syakar tum lah kesintan aku balain kafar tu minat tapi nasab. Kau bersyukur kau tak tambah nikmat. Tapi kalau kamu mengeluh, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa tak sebutkan tiga kali? Ini mengeluarkan namanya hormon kebahagiaan. Itu ada di otak kanan. Endorfin menghilangkan nyeri, serotonin untuk kreatif inovatif, dopamin untuk semangat, oksitosin untuk kasih sayang. Tapi yang muncul sehari-hari hormon stres, kortisol, tersinggung, ngamuk, egois, gak cocok. Termasuk cicilan itu hormon stres. Hanya lihat ya, pegawai atau menjelang pensiun kok melakukan mirip ini. Ini tanggungannya yang kek. Ini kortisol. Padahal hidup adalah titipan. sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan, bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya gak enak, gak usah nyalakan istrinya, suaminya, anaknya, temannya. Introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Tepuk tangan untuk kita. Change, no change, no chance. You change, you will. You can change, you will success. Jadi orang yang suka menilai orang, suka menyalahkan orang lain, itu hatinya dia kotor. Makanya orang yang hebat adalah orang mau introspeksi diri, mau nerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan jadi lebih baik. Gajah di bulu mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Oke, banyak cicilan gak masalah. Apalagi seperti saya, pegawai negeri, bisa banyak cicilnya ya. Pegawai negeri lah, PGPS, pinter goblok, podo saya wuni. Biasa, itu cicil. Tapi gak usah deket tono mereng gini, ini benar. Ya biasa aja, ya apa Pak Agus melakukannya? Ya utang, ya bayar, ya utang, ya bayar, ya utang, ya bayar. Balance saja lah. Ya? Nah, tapi yang ikhlas, ini yang sulit, ini. Ya, belajar. Mau ikhlas harus sabar dulu. Ya, sabar. Saya sabar itu memaafkan. Wal'afinakan innas. Jadi orang yang baik itu memaafkan. Jangan ini, maaf. Maaf itu bibirnya juga lebar. Maafin ya mas, sama-sama. Jadi kalau masuk tenang pegawai, bibirnya kecil langsung tak out sama saya. Ini digaji piro ayo, cucu ayo. Gak usah ngomongnya, gak usah ngomongnya. Penampilannya dulu aja. Apa sih bibirnya lebar? Murah senyum, bersyukur. Dia memaafkan. Yang keempat biasanya manggil nih okay. Ya. Jadi alhamdulillah atau jangan tersinggung kamu ya, stres ya, di syukur, sedekah, senyum, berkata yang baik dan lain sebagainya. Itu makanya orang lah hidupnya enak, ikhlas tadi ya, happy, kan barunya meningkat, tidak ada pegel. Jadi kalau orang yang sering mengeluh linu-linu, cekot-cekot, orang itu pendendam, musuhnya banyak, kortisolnya naik, cocok, cocok. Ada ibu yang datang ke saya gini, Pak Agus, awak cocokan di ibu-ibu, ya gak masalah, ibu itu dari kiri, panjenengan dari kanan, beda gak masalah, yuk makan bersama yuk, mungkin ada solusinya, betul? Ada ibu datang ini, Pak Agus, awak cocokan di ibu-ibu, yuk gak cocokan di ibu, yuk gak cocokan di ibu, yuk gak cocokan di ibu. Yo ibu yang sakit. Lah masa semua orang ini jelek? Sejelek-jeleknya orang pasti dia ada kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Ambil yang baik. Kemarin datang suami istri datang. Bagus, bujuku lu tak cakap omong kok meneng ayo kok sih bagus. Seorang ibu protes pada suaminya kok diajak bicara diem. Nah, saya bilang bapaknya, Pak, bapak kalau diajak bicara kok diem, apa bapak ini bisu? Enggak Pak Agus, tapi ya apa Pak Agus ya? Lagi mantap diplok, sakaremu bu, urusan kabeh wis. Gak usah heran sekarang banyak ibu-ibu belum tua sudah terjadi Parkinson. Kenapa? Lah semua diurus, suami diurus, anak diurus, PKK diurus, dharma wanita diurus, posyandu diurus, gak kuat. Brain atrophy, otaknya mengkeret sebelum waktunya. Makanya hidup itu timbul. Dalam keluarga ya timbul, bekerja ya timbul. Bekerja yang enak hanya tiga, timbul, networking, innovation. Tepuk tangan untuk kita. Banyak sekarang pegawai, mohon maaf ya, ngomong profesional, ngakunya itu loh profesional, ngomong, padahal belum profesional. Ada banyak pegawai, tuposinya aja gak ngerti. Jadi isinya baca koran, nunggu jam pulang, nanti insentif, perasaan konconi. Padahal kita eranya kreatif, inovatif, inisiatif apa aja jauh. Apalagi sense of care, sense of ownership, jauh. Masuk jam 7 bagus, masuk di kamar gambar milik dibiarkan. Kalau kita care diluruskan, singapik. Ini gambar tetap milik, dia duduk. Jadi tamunya masuk memang milik. Oh, oh. Tepuk tangan tuh sudah semuanya. Yang penting gak ngantuk ya, habis makan loh ini ya. Santai, 5S. Serius, santai, senang, sukses, selamat. selamat di dunia sampai di akhirat. Amin. Kalau 5 S aku nyok semanung, kok buntang itu. Semanung mesti seneng asam lambungnya meningkat. Nek seneng stres, nek stres minimal stroke. Nah, nek stroke sedo ya ini. Kan enggak mau. Nah, ini ya. Endorfin, serotonin, dopamin, ini dicatat kortisol. Lihat. Banyak kalau diskusi sama orang otot-ototan aja foto kortisol enggak sampai itu nah, oh nekit mati nek itu stroke ya tiga. Jadi kalau lihat teman-temannya sering dilihat di kantornya ini suaranya apa ya, yang sebaliknya adalah kesehatan ini LDL itu jangan lebih dari 100, trigliserid jangan lebih dari 150, kolesterol jangan lebih 100. Jadi prinsipnya makanan itu hanya 20%. Sing penting itu hati senang. Kadang-kadang suami istri berlebihan, sudah tua itu mau datang manten apa reuni, wah kan biasanya makan enak sate kuli. Lu mau ngambil sate lu tamplek nih bojone. Ojo iku ya. Indah kekil tamplek nang bojone. Arep dicak aku bungkus. Dising melarat gak setuku saiki gratis gak oleh makan. Ternyata diselidiki suaminya kena diabetes, kolesterol darah tinggi, bukan karena sate dan kekil, karena jengkel sama istri. Korti? Kortis. Makanya jangan ada dendam, gak enak sama. Apa sih kalau ingin bahagia? Sweetness. Bahagiakan orang lain. Kau akan bahagia. Terima dong pendapat orang lain. Jangan pendapat orang lain suruh. Terima. Berarti kita suruh terima orang lain, tapi pendapat orang lain gak mau diterima. Gak fair. Itu biasa. Ya? Makanya saya kalau praktek, kadang-kadang assalamualaikum, salam, warahmatullahi wabarakatuh. Tak lihat, bibirnya kecil, gayanya mengkerut, agak mutan. Kok ngerti Pak Agus? Gak bener tak enggak? Bener Pak Agus, bener. Tapi aku tul-tulen Pak Agus, cik mantep Pak Agus. Ya, tak tul-tul. Suara jantung orang yang normal. Mereka selalu bersyukur pada Tuhan. Selalu baik kepada semua orang. Tidak ada musuh dalam hidupnya. Dan dia suka menolong orang. Pasti suara jantungnya seperti jarum-jarum. Nah ini tak tempel nontek langsung. Ini suara jantung diabetes kolektor ini. Tapi hati-hati suara jantung yang sekarang lagi ini. Namanya bradikardi atau aritmia. Gimana sekarang? Ya saya heran di SMS konco seangkat anit. Lu mati, re. Lu mati, mati. Itu suara jantungnya bradikardi, aritmia. Itu gini, dredek-dredek, hilang. Dredek-dredek, hilang. Itu suara jantung orang yang selingkuh. Dredek-dredek, hilang. Dredek-dredek, hilang. Dredek-dredek, ketemuan langsung mati. Kenapa? Kenapa orang selingkuh kok mesti berat? Karena dia menipu. Jadi orang korupsi, markup, selingkuh itu menipu. Selnya di dalam ini bentrok. Kita ini punya hati nurani. Makanya saudara kalau kumpulnya dengan orang-orang baik, ada sesuatu srek, ya bicara sedikit baik. Tapi kalau kumpulannya dengan orang yang tidak baik, katut. Gitu, makanya kumpulan yang baik, termasuk panggil saya ini, termasuk kumpul-kumpul yang baik. Ya. Jadi panjalanan saya bawa menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat. Tadi makanya saya perkumpulan pasti, perkumpulan Awet Sehat Indonesia, cabang Surabaya. Nanti berdiri di mana-mana cabang. Cirebon. Bahwa kesehatan itu bukan urusan dokter, rumah sakit, puskesmas. Urusan kita semua. Betul? Pasti kan jalankan promotif dan preventif. Perkumpulan pasti. Itu visinya jelas. Otot kawat, balung besi, awet sehat, gak mati-mati. Lemak baik itu HDL ya, ini HDL. Kalau lemak baiknya naik, maka LDL-nya turun. LDL lemak jahat, low density lipoprotein, kalau ini high density. Ini lemak dibawa ke liver, ke sini. Nah, ini. Apa LDL-nya pengen naik? Selain olahraga, guyonan. Makanya orang sih serius, sejak ngomong terus nih, itu cepat mati. LDL tegang deh. Masalah biasa itu. LDL-nya naik. Makanya obatnya itu ya, kalau mau bicara komunikasi kayak gini, yes, oke, okay, mantap, sip, setuju. hormon kebahagiaannya meningkat. Makin banyak yang negatif buat kaisok, negatif. Mas aku jangan tolong mas, kaisok sulit, repot, males. Tidak ada rezekinya, tertutup. Kalau rezeki itu tidak ada, turun dari langit, tidak ada. Pernah dapat rezeki tampan, nomor 1 juta, ada tidak? Mesti lewat orang lain. Maka baik-baiklah dengan semua orang. Makanya kuncinya orang sukses bukan kepintaran, bukan kehebatan, tapi dia berakhlak mulia. Good attitude, good heart, good mind, good speaking, good feeling, good friending, good action. Makanya jangan membenci sama orang, tapi memuji. Jangan mengejek, tapi mengajak. Jangan memukul, tapi merangkul. Jangan menghujat, tapi mendekat. Jangan destruktif, tapi inovatif. Jangan membentak sama orang lain, tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Tepuk tangan untuk kita. Makanya Indonesia perlu perubahan. Bukan cari orang pinter. Terlalu banyak orang pinter di Indonesia. Diturunnya banyak, ngomongin ngototan. Itu sekolah itu. Gelarnya itu tumpuk-tumpuk. Nek bicara itu angel dicakluk no. Itu sekolah itu. Wis guru ae gampang. Enggak usah sekolah jujur SMA S1 tapi kalau bicara setuju monggo panjenengan. Iku sekolah teman. Itu S2 S3 tapi kan. Oh. Di sini tidak ada, di sini itu daerah lain udah. Das ya. Jadi aku contoh orang lain itu kadang Indonesia membutuhkan perubahan. Mudah-mudahan panjenengan nanti kumpul di masyarakat dan bisa berubah. Nomor satu change of culture. Nomor satu harus santun. Nomor satu. Yang kedua adalah gotong royong, suka menolong. Ketiga adalah jujur. Yang keempat adalah semangat. Yang kelima adalah taat aturan. Itu yang dibutuhkan Indonesia ke depan akan lebih baik. Setuju? Asam urat jangan lebih dari 7. Asam urat itu bakat. Kalau banyak ya namanya bakat yang harus dikendalikan. Tapi tidak berarti tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Kenapa? Makanya pasien saya banyak, saya tidak pernah melarang orang. Aku saya boleh makan durian, syukuri, nikmati. Katanya dokter itu tidak boleh pak. Ya dokter itu suruh baca dulu. Tidak usah kelarang-kelarang orang. Oh duit-duit edewi. Silakan. Yang tidak boleh itu kalau terlalu banyak, berlebihan, saat berhari itu tidak boleh. Apa yang disediakan oleh Tuhan untuk disyukuri, dinikmati, pasti ada positifnya. Tuhan itu maha segalanya. Bisa ada. Kalau saudara makan salah, itu ari-arinya jangan dibuang, dimakan. Saudara tidak akan sembelit. Tapi kalau areanya dibuang, saudara sembelit, manis salahnya, saudara sembelit. Karena itu sudah positif negatifnya, gitu. Makan durian, tempatnya ini dikasih air, baunya hilang. Sudah yang terbaik, kita hanya mensyukuri, menikmati. Nek banyak ya, ya panggilin teman-teman, ajak makan bersama. Ojo serakah. Setuju ya? Pasti barokah. More you get, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Tidak ada orang sejak banyak sedekah terus sakit-sakitan, hidupnya tidak enak, tidak ada. Orang yang hidupnya tidak enak itu biasanya hitung-hitungan dan pelit. Indonesia itu banyak yang mentalnya broker. Tidak mau kerja keras, ingin dapat banyak. Impossible. Tidak mungkin. Ini loh pekerjaan untuk dibagiannya. Ini duitnya mudun. Nah, ini kemarin kok. Oh, kocelok. Kok gak kerja melok tanda tangan. Kok gak izin. Inna robbaka labil mirsa. Kita gak melihat Tuhan. Tuhan selalu mengawasi. Tuhan tahu apa yang ada di hati saudara. Ucapan saudara dan perilaku saudara. Semuanya terekam. Balasannya persis sama. Makanya kalau gak enak, ya jangan nyalakan si A, si B. Introspeksi diri. Mohon pertolongan. Lakukan perubahan. Cukup enak. Pasien saya banyak. Jadi boleh Pak Agus ya. Kepeting boleh Pak Agus. Boleh. Ada pasien sing ndok kejawah aku pisan ndok. Ojo dhewe kejawah aku. Layar-layar putih aku. meeting soka, bebas sih lah, kejawat, pusat enam kabel, ada nih konco-konco, buahnya, satu boleh pak, nggak usah satu dua aja boleh pak, nggak ada masalah. Nah, nanti kolesterolnya, asam uratnya apa enggak naik pak Gus? Enggak mungkin naik pak, yang penting bapak enggak usah periksa lem. Oh naik ya. Jadi yang menyebabkan naik itu lem itu loh, ini lem itu. Naik datang lem enggak usah, enggak kelihatan. Pokok panjenengan positif, senang, asal enggak berlebihan. Punya duit itu dilarang sana. Jadi diabet itu bukan karena makanannya, karena jengkel sama istrinya itu tadi atau sama suaminya, egois asli loh. Diabet di atas 40 tahun itu emosional, malas olahraga, makan amburadul. Wis itu kalau itu diubah ya, terus direction lah kembali ke tengah. Makanya banyak-banyak introspeksi diri. Terima kasih. Jadi aku nanti dapat sangu, aku betul-betul merancang. Tapi nek yang muslim saya pesen cuma buat zakat. Nah, misalnya ada yang bilang dapat 700 juta. Ya apa Pak Agus gitu? Zakat kan bersihkan dulu. Kasih kok terserah. Ponakanmu, orang tuamu, dulurmu atau siapa. Itu jangan dimakan, haknya orang lain. Dipisahkan 2,5 juta. Tapi besar, eman. Ini, oh bukan haknya kok eman. Akhirnya bonggolnya ini tadi ditipu sama keponakan. Sekarang kena kanker sama jantung. Asem saya. Salamu dewe, tak ingat loh. Jadi makan. Nah kamu itu diberikan, kamu dijaga. Asyadaqatu taful bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Sosial intelijen tadi loh. IQ. Kalau dia titernya banyak, tinggi. Di hadapan Tuhan paling rendah. Lebih tinggi dari itu, emotional wisdom. Orang itu gak gampang marah, gak gampang tersinggung. Lebih tinggi daripada itu spiritual question. Orang itu selalu bersyukur karena semua ini cuma dia yang bisa konsen. Yang keempat adalah activity question. Karyanya saudara. Karena saudara ini sudah berkarya. Itu tadi ada makanan-makanan tak icipi tadi itu. Itu karya loh. Jangan dikira itu panjenengan yang bekerjanya dengan ikhlas amal jariah masih sudah meninggal dapat terus. Karena karya itu diteruskan oleh apalagi ilmunya panjenengan mendidik pada anak-anaknya apa karyawan bawahannya bagus ilmu tapi tertinggi adalah social intelligence. Jadi saudara nanti bergerak lebih banyak di kegiatan-kegiatan sosial itu bagus bisnis tapi sih sosial jangan betul-betul soto bangus tambah bangun waris yang jualan misalkan 5.000 kalau ibu 4.000 gak apa-apa wis gowo kapan-kapan naik bayar gue bisa tak kampung tuh kok ambil dulu saya praktek ya gak ada pasien akhirnya pasien tak suntik, tak obati tak sanggung, mantel pak besok datang banyak dua mobil dari mana pak? Dari bapak itu katanya Pak Agus nyamun lu nyamun gitu apa artinya? Memberilah dahulu nanti kau akan mendapatkan jangan ikutnya Tuhan untuk sanggung terus omong tetangganya kena demam berdarah kok ngamuk kayak urunan kayak didon itu tadi sumbang-sumbang kayak didon itu hanya namanya kedonya ya. Jadi tiga hal macam kesehatan hati 70% kebiasaan 10% makanan 20% nah, kebiasaan 10% termasuk olahraga hanya jangan malas olahraga ya. Olahraga itu yang penting teratur terukur sesuai umur. Dulu saya waktu muda sepak bola, tenis juara, bulu tangkis sampai mimisem ya. Setelah sudah 50 tahun ini ya ganti sepedaan ya. Ganti sepedaan. Dulu saya main sepak bola. Angkatannya Mustaqim. Lah nek wis tuwek ngene iki saiki digiring ngambe bola malah. Jadi wake kubone ya. Jadi buyar ae. Ya. Dulu menggiring bola, sekarang digiring oleh bola. Jadi wake kubone ya. Tuh saya sepeda. Nah, jadi olahraga, teratur, terukur sesuai umur. Ada pasien datang 70 tahun, Pak Agus yang olahraga. Oh bagus Pak, jantungnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil. Bapak milih apa Pak? Futsal. Ya potong sikil cita-cita hidup kita selalu sehat ya kan? Sehat ini banyak, fisik, psikologi, sosial, kultural, spiritual. Saya doakan panjenengan nanti meskipun sudah pensiun, sehat finansial, rezekinya lancar, barokah. Panjang umur ini banyak bersyukur, hilangkan sifat iri dengki, perkuat silaturahim. Makanya pertemuan seperti ini kalau bisa ya jangan mendekati pensiun ya. Ya bisa tiap minggu atau apa itu rutin ya. Jebol usaha. Sukses ukurannya harta dan kedudukan, bahagia ukurannya hati. Banyak orang sukses tapi tidak bahagia. Rumahnya tiga, mobilnya tiga, dia kena stroke. Sehingga yang mobilnya sopirnya, dia naik geledekan di sebelah. Maaf. Tapi kalau panjenengan mudah-mudahan ya sukses, bahagia, bisa menikmati hidup. Tepuk tangan untuk kita semua. Bisa menikmati hidup apa? Tidak merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Jadi orang lain menjelekkan kita tidak usah dibalas, biar Tuhan yang balas. Ya. Tidak silau dengan gemerlapnya dunia karena semua titipan dan tipuan belaka. Tapi lakukan aktivitas tinggi dengan senang dan gembira. Ya. Jadi apapun bisnis saudara nanti, apapun Islam bagus, apa aku nih untuk rezeki tak kayak umroh bagus. Wah, mesti tidak akan bangkrut, mesti tak sukses. Ya. Di sana lapor ya Allah, saya bisa pergi umroh yang dapat sanggup dari Jaffa ya Allah. Habisnya kurang lebih 70 juta misalnya. Tolong dikembalikan ya Allah dengan rezeki yang baik. Dikembalikan sama Allah, sana rumahnya Allah. Jangan sungkan-sungkan yang minta. Ya. Selaporkan aja, fair-fairan aja sama Allah. Sana rumahnya Allah soalnya. Karena kecuali izin-izin kaya, ya. Kaya kan minta ya. Habis 200 juta naik haji diganti dengan miliar-miliar. Serius sih. Saudara di situ kerentaknya hati loh dituruti. Mau moto Ka'bah karena polisi. Polisinya berdiri di sini. Pengen itu. Di Nabawi ya gitu. Kok pilek Ka'bah? Kok batuk pilek dan langsung dia terocos ini. Hati-hati, hati-hati ya. Dan juga, penting lagi kita. Tapi yang penting untuk panjenengan karena sudah tugasnya, suka humor ini. Punya joke. Makanya TV itu lihat tuh stand up komedi. Lukur. Operakan Java. Itu menambah endorfin. Nilai panjang umur. Seneng. Bahagia. Nah sinetron itu menyebabkan stroke. Ini lho ketumannya. Benci. Banyak yang gitu. Benci. Nah kalau panjenengan suka humor, IQ-nya tinggi, saya pengen tanya pada saudara. Kalau saudara, orangnya tidak seriusan ya, jadi enak dulu langsung. Binatang apa yang kalau ketemu lawan maupun kawan, selalu menyampaikan perdamaian? Bukan semut, yang betul itu kepiting. Kepiting itu kalau lewat, saudara pakai lidi disenggol seret, dia langsung pis. Kepiting, bukan semut. Ini saudara makanya masih habis pensiun tetap belajar. Kayak dikandani ojo ngengker. Semut itu dulu zamannya Nabi Sulaiman ada temannya yang titiknya hilang. Kok dikonyoni opo ya terus ketemu makhluk. Pinjamane opo terus ketemu batu. Itu semut. Tapi nek perdamaian itu kepiting. Kepiting itu lewat ini saudara pakai lidi seret ya langsung ke situ. Amin. Banyak suami istri harus bertengkar ya. Pis. Pacar seneng satu dong. Ya. Indonesia itu butuh apa sih menyebabkan Indonesia benar enak itu? Banyak bersyukur dan damai. Nah, sekarang ini kurang bersyukur, banyak bertengkar. Yang datang adalah musibah, bencana, kesulitan. Tapi kalau kompak seperti keluarga besar Jaffa ini, yang datang adalah barokah, rezeki, dan kenikmatan. Tepuk tangan dulu. Saya lebih setuju kalau perusahaan itu memberi apa sanggul itu gede-gedean lisan. Pacokin nanggung-nanggung. Tapi bagaimana kenyataannya sudah tercapai? Alhamdulillah. Mendekati rahasia, semoga masih jauh, jangan putus asa. Justru banyak masalah, kita selesaikan. Ya. Yang penting syukuri nikmat Allah main tahu tuh nikmat Allah yang tersurat. Karena siapa akan hitung nikmat pun tidak akan mampu. Coba ngomong wah aduh kurang. Alhamdulillah. Tambah astagfirullah ditolong. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilaku. Ini namanya activity, spiritual wisdom. Alhamdulillah, astagfirullah. Orang sakit barang tidak boleh mengeluh. Orang sakit tidak dijewer, malas olahraga, mangan kebablasan, ngamuan, suka menyakiti istrinya, jahat sama anaknya, lali sedekah, tidak pernah berdoa. Ayo kita bersyukur orang sakit. Iya, Tuhan mengingatkan saya terima kasih, saya akan berubah menjadi lebih baik. Tuhan menilai, oh kamu berubah, kasih banyak umur. Tapi nih makel lagi dokter yang diperawati dan lain sebagainya, wah tambah blunder, cuci darah dan lain sebagainya. Terakhir sampai saya ditanya, saya cari itu nggak pingin seperti itu. Saya ditanya, Pak Agus, pengalamannya Pak Agus 20 tahun lebih nggak pingin orang yang sakaratul maut, bagaimana yang meninggalnya bagus? Hanya ada dua, orang yang tulus dalam hidupnya dan orang itu suka menolong orang lain. Juga Pak Rangkul tek. Nah, pikir ya, bismillahirrahmanirrahim, saya lihat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas kalau subhanallah, langsung seret. Tapi sing ngamukan, persinggungan, egois, egoi, tekan, karma, pinggir. Sampai ibunya tanya ke saya, gimana Pak Dokter, Bapak kok kaki-kaki? Saya gak bisanya berdoa, Bu. Ya Allah, kalau memang kau ambil mudahkan ya, kalau kau sembuhkan cepatkan ya, jangan kau buat kantik-kantik begini. Pasien ini kasihan ya, keluarganya bingung, dokternya stres. Ya naik dua hari langsung berangkat gak masalah. Lagi satu bulan. Nanti ibunya ke saya, gimana Pak Dokter, Bapak kok kantik-kantik aja? Silakan Bu, siapkan oksigen ya Bu ya, siap bagus. Satu oksigen besar harus bayar 1,5 juta. Kalau isinya habis harus bayar 300 ribu. Jadi satu tabung besar 1.800.000. Dan ini habis bayar setengah hari. Jadi satu hari dua tabung 3.600.000 untuk oksigen tok. Belum dokter, belum infus, belum obat. Baru oksigen. Seandainya besok panjangnya pulang sampai di rumah, terus ada tamu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari Allah ingin narik rekening berapa liter oksigen yang saja dengan hirup mulai lahir sampai sekarang. Oksigen dok, gak usah anak, gak usah mobil, gak usah rumah, oksigen mulai lahir sampai sekarang ditagi. Banyak siapa? Aja yang naik ini belajar. Mati ya. Ono sing ngamukan, ono kok pelit sama istrinya, gitu kok gak mau nambahi sangunya anaknya dan lain sebagainya. Yuk setelah kita selesai, itu doa dari ada suami, dari istri, dari anak-anak, kita berikan kebahagiaan kepada mereka. Tepuk tangan untuk kita semua. Saudara orang-orang sukses, pasti di belakangnya ada istri-istri yang hebat, betul? Tapi kalau ada istri yang hebat, pasti ada suami yang stres. Karena ternyata banyak suami-suami meninggal, salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet. Tapi kalau istrinya sudah bagus, suaminya sakit, biasanya dia egois. Jadi kalau egois diturunkan, cerewet dikurangi, terjadilah keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ada suami tanya gini, Bu, mah cuma marah-marah tak anaknya itu kasihan, sekolah sampai sore, PR akeh, saya dimarahi. Tenang ya, ide anaknya gak gampang, gak usah melok-melok, tak kerumus labi. Makanya sekarang kan mulai banyak, gerakan suami males omong. Ya itu mau dikerumus labi. Makanya ibu-ibu kalau ngomeli suami, suami sudah saya di tembok, ini kan jadi terus dong, nyerah ini. Kan diterus dong, karena budal. Ombul lah, mati ya. Paradigma sehat mencegah sakit lebih bijaksana daripada mengobati. Setuju ya? Setuju. Sudah dan tidak kerja, tetap bangun pagi, sholat subuh, terus jalan kaki atau olahraga. Ya? Ojo tambah enak-enak, harus prayu, harus jangan. Ya tetap ibadahnya yang bagus, bagi yang muslim. Ya. Cek tensi, jangan lupa, tetap 1 bulan sekali. 1 minggu sekali boleh, bagus, boleh. Deket-deket aja sekarang, boleh. Di bidan, boleh. Di klinik boleh, yang dekatnya di Puskesmas ya. Puskesmas itu memang tujuannya untuk mencegah ya. Puskesmas itu kan dulu singkatannya pusing keseleo masuk angin ya. Jadi pasiennya ya teluin pusing, Puskesmas pusing keseleo masuk angin ya. Makanya saya pindah dari Puskesmas ya, gara-gara mereksa bolak-balik 6 tahun ya. Sakit apa, Bu? Pusing, keseleo, masuk angin. Kata Puskesmas, cuma enggak. Ilmunya enggak nambah-nambah. Nah, sepedaan ini menguatkan jantung dan sendi. Ini bagus ya. Saya juga buat klub sekarang ya. Klub goes ya. Goes. Sepedaan itu jangan seperti ini. Gak mungkin nonton sepeda, ya mesti nonton blowan. Ini. Ya wes, bagus aku gak jadi sepedaan, senam. Senam mau bagus, boleh. Di mana lah boleh, di mall aja boleh. Tapi aja jadi kayak tono dele. Apalagi sebelah malam kangen. Apa akibatnya? Yang buri gak senam-senam, yang kelimanu. Ini namanya senam aurat. Senam itu seperti ini loh, bagus ya. Seragam, pakai topi, dan lain sebagainya. Gak mungkin yang kelimanu, mungkin tua-tua yang ngambil. Ini senam lansia ya. Ini tambah mager ya. Nah, yang penting jogging ya. Jadi jogging ini penting. Ternyata ini ya, ya tidur one day one apple, one day one iron, one day one tosen sedekah ya. One day one apple, apple itu membersihkan paru-paru, melancarkan buang air besar, menguatkan daya ingat, mencegah pikun, menurunkan kolesterol ya. Makan apel yang bagus itu dikerokoti karena merangsang enzim yang ada di mulut. Cocok di jus itu orang gangguan pencernaan dan orang itu malas. Jadi itu jus ya, sama istrinya nggak jus nggak apa-apa ya, ini sama apel itu ya, soalnya merangsang melatih otot-otot di wajah sama merangsang enzim. Nek untune bokang ya apa bagus ya iso ana ciri-ciri. Lah nek ompong aku yo muter nang. Ya, jaga hati, hati yang sabar dan ikhlas seperti keluarga besar Jaffa, tolong dipertahankan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini saya terapi senyum tertawa ya, senyum tertawa. Ini kalau laler masuk sini opo ya. Ini 1000 lansia ya. Terus kemarin tak ajak di Kenjeran. Ini tak ajak. Cek dodol kerupuk ngomongin. Ini om, ono dokter gendeng. Aku dipikir gendeng. Orang jualan itu harus senyum. Ya, enggak senyum. Ada pasien datang ya. Perawatnya itu enggak senyum. Itu tambah jerit pasien. Sajane klorone gak nemen begitu perawatnya mencucu tambah waduh. Ampun. Karena mencucu. Jadi banyak keluhan-keluhan itu 70% dari psikologis. Jadi kalau perawatnya senyum, sudah tak latih, itu 30% menurun. Dokternya juga ramah 30%. Jadi obatnya 30%. Makanya banyak pasien saya umurnya tua-tua. Tenang, aku tak kasih obat dulu ya supaya nyerinya tidak hilang. Kemudian dia cerita, anu gini, oh iya, sudah betul itu. Ibu tidak sakit lagi, tidak. Mana obatnya tadi ini? Ternyata ingin diperhatikan. Psikologis, psikosomatik. Makanya sekarang banyak orang sakit psikosomatik. Itu cirinya shopping dokter. Pindah-pindah dokter. Dokter ini ngomong, tidak apa bu, sehat semua. Goblok dokter itu. Sehat, pindah dokter lagi. Pindah dokter. Shopping dokter. Orang itu gangguan jiwa. Gampang jadi ya itu loh. Jadi hatinya 70-80% penyakit dari hatinya. Kalau hatinya tidak diobati, tidak akan bisa blunder ya, masuk dalam sirkulus vitiosus. Ini lansia ya, lansia tak kasih setiap bulan tak periksa ya, tak ajak terapi senyum pertama ya. Senyum itu yang penting ikhlas. Yang kedua pokok bibirnya seimbang. Tak mati supaya tetap awet muda. Coba Q, bilang Q. Itu ada 13-15 otot di wajah berkontraksi, melebar pembuluh darahnya, oksigennya masuk, sehingga orang itu awet muda. Tapi kalau dia sudah tua, maka dia awet tua. Kalau sudah tua, tidak bisa muda, tapi awet. Tua tapi sehat. Q, tarik X. Bersama. Kalau dia Q, X. Q, X. Kalau orang itu dengan hati, dengan passion, dengan ikhlas, mesti diikuti body language. Kepala ditundukkan sedikit, X. Coba Q, X. Gak usah Q, X. Apa? Ajo kaken. Biasa aja. Coba Q, X. Sekarang Q-nya disimpan. Ini sebagai untuk latihan ya. Q-nya disimpan, langsung kalau itu begitu pulang, mama X. Mamanya masuk dapur cekan, mama X. Mamanya gue kanan, lelit tangil bapakku tuh pelatihan lelit kondok mobil obat konang mahat itu lebih gangguan. Saudara jawab, ma ekspresi change, no change, no cans. You change you will, you can change you will success. Tepuk tangan untuk kita semua. Saudara sudah lansia, nanti sudah mendok itu tua. Nek tak banyak inovatif, bosen. Wong ke mana mana tu? Nang kamar ketemu, nang ruang tengah ketemu, nang dapur ketemu, nang kamar ketemu. Yo ngono, macet. Ini harus perlu inovasi. Makanya saya bilang pada para orang tua sing anaknya sudah sukses semuanya, dia tinggal berdua. Kalau minggu bagaimana? Ya ambil kursi, buat teh, duduk di taman. Emangnya anak nggak bisa belikan tiket mengunjungi ke sana? Ya duduk aja berdua, depan bersikap utama. Ada ting, amiyami berlama. Banyak kemarin saya ditelepon sama pasien. Aku sudah nyium bagus temenan. Udah apa sih pak? Wis terpakus penting. Ternyata dia bapaknya kena stroke, yang putrinya kena kanker serviks. Jadi tulangnya sudah kena sama-sama, dia sudah diambil. Duh pak, putranya mana? Gak ada pak, sudah di sakitnya di Abu Dhabi dan lain sebagainya. Jadi bapak berdua mesti sama-sama gak bisa duduk, gak bisa berdiri di tempat itu. Terus gandengan ini baru ngomong-ngomongan. Ya. Kok ngenteni loro? Kok sehat? Kok gandengan? Penyebab sakit itu hanya 4. Pola pikir, stres 80%, pola makan, pola hidup. Yang meningkat adalah kakek pola. Ini meningkat. Cokrek. Tapi saya senang karyawan Java ini di sini tidak ada yang merokok. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Seneng kan? Ini orang-orang sehat semuanya. Ya. Di sini, di luar tidak tahu saya. Tapi sebetulnya tidak apa-apa ya. Prof. Ayut itu merokok benar. Saya ada dokternya sih ngelarang beli rokok mengeluarkan. Sebetulnya Tuhan itu maha adil, adil. Manusia yang tidak bisa adil. Tuhan itu adil, ada siang, ada malam, ada cantik, ada jelek, ada laki, ada perempuan, ada bahaya perokok, sebetulnya ada manfaat perokok. Tapi yang ditahu di kotaan itu hanya bahaya perokok, bahaya kanker, jantung koroner, kehamilan. Tidak pernah disampaikan manfaat perokok. Padahal ada 3 besar manfaat perokok. Yang pertama adalah pencuri takut. Orang mau masuk rumah yang di dalam merokok. Nah efeknya rokokan batuk. Pencurinya lah. Bangun, karena dia masih bangun. Kalau dia nerobos, berarti dia nanti celaka. Yang kedua, anjing takut. Orang dikejar anjing mesti lari. Orang perokok juga lari. Dan orang perokok itu biasanya nafasnya terbatas. Dia mandek terus dodok, menggos-menggos. Pas dodok anjingnya berhenti. Lu juga waktu, padahal ngatur nafas. Anjingnya lah lari. Ini kan dipikir cukup waktu, padahal ngatur nafas kan. Orang perokok kan nafasnya terbatas. Yang ketiga, orang perokok itu biasanya orangnya romantis. Orang perokok mesti bagus. Iya mam, oh gak apa-apa, mesti gitu. Wah lu serak perokok itu, kenapa? Setan mati. Orang itu merokok di teras, setannya nyedek. Lu gendia dimutrek dari waktu romantis. Setan kan dari api. Lah orang merokok nyedot api, setan ini nyedot. Lu gede banget, lah aku ya Allah. Orang merokok itu jangan main-main sama orang merokok. Orang merokok biasanya orangnya baik. Sehat artinya selalu erat hubungan antar teman. Makanya sehat semuanya ya. Yang rukun sama teman. Sehat fisik, bekerja, psikis, tidak galau. Orang galau itu ternyata lupa dengan Tuhannya dan dia dilupakan oleh Tuhan. Dan orang galau biasanya kagihan cicilan. Ini banyak ibu-ibu sudah nyicil rantang, masih nyicil tupperware, ya. Nyicil kudung, brosa, dan jepit, ember, garam. Saya lihat di kantor-kantor itu ada ya, ibu itu yang provokasi satu. Sudah sepi, pelayanan sudah rotok sepi. Bu, daster ping limo, kadek uang muka. Anu kudu nyoba daster kabeh. kultural, spiritual, lingkungan, teman yang baik, kondusif, produktif, bukan yang provokatif, destruktif, finansial. Ini saya memberi terapi senyum pertama ya. Jadi di situ ada bermacam-macam senyum. Jangan menggunakan senyum sinis. Misalkan saya dokter sinis kepada apa pasien BPJS. BPJS saya rewel banget itu ya. BPJS itu tetap backingnya Tuhan. Makanya orang yang mau merawat BPJS pasti rezekinya banyak. Makanya saya tidak pernah kan. Sebelum ada BPJS saya tidak pernah membedakan pasien BPJS tidak. Yang membedakan kadang-kadang salah. Kalau BPJS pakai kipas angin, kalau VIP pakai AC. Tapi meriksa nyuntik operasi yang sama. Kayak nyuntik berbeda, aku bahaya. Misalkan dia kalau VIP mau nyuntik, dia tok-tok-tok sama pagi. Mohon maaf bu, disuruh pak dokternya nyuntik. Tolong bro, bohongnya dilorot sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Ada BPJS, ayo katakmu kelorotan. Saya kadang-kadang suntik di puskesmas kaki. Aduh, kok mau suntik? Kawin ngomong BPJS kaki peloro. Jadi ini, ada bermacam-macam senyum sinis. Itu sini. Nah, ini sini. Ada senyum yang simpul. Itu biasa, seperti bapak-bapak ini sini. Itu sini. Ada yang senyum, biasanya ibu-ibu ya. Itu mulutnya ditutup. Itu pegawai yang mendekati pensiun. Biasanya ini untungnya rotok bokang. Ini namanya senyum malu. Tapi hati-hati yang pegawai muda-muda, yang masih bujang-bujang, itu biasanya menggunakan senyum menggoda. Itu hati-hati. Senyum selingkuh, itu ada di bukunya The Branding of Smile. Biasanya kalau ada perawat, magang di puskesmas atau di rumah sakit, itu kadang-kadang ketemu dokter yang baru lulus, masih bujang, yang ganteng, itu kadang-kadang perawatnya saya ingatkan, ojo menggunakan senyum menggoda atau senyum selingkuh. Ya apa bagus, tarik di belakang ternyata senyum selingkuh itu lidahnya dikeluarkan sedikit. Mas dokter, itu bahaya. Ya. Itu namanya senyum selingkuh. Ini emotional detox ya, stres dibuang, ya stres dibuang. Ini emotional detox. Nah yang penting bapak-bapak kalau nanti sudah pensiun fit tetap 5 fit sehat ya olahraga 15 menit kalau jalan kaki 3-5 km ya. Yang malas olahraga bagi yang muslim sholat merupakan olahraga terbaik. Panjenengan sholat rukuk 90 derajat red tidak ada low back pain karena sarafnya ketarik mesti bunyi retak retak retak retak. Kalau bangun bunyi kelotak kelotak kelotak nanti dengkul wis kopo fresh tubuh segar bugar pikiran padang rekreasi mancing terapi musik ini banget. Jadi obat itu jangan pil tok tambah tua itu tambah pil wae. Ada BPJS bagus. Lu BPJS itu untuk menolong orang lain kecelakaan operasi. Menolong, kita bayar premi untuk orang lain. Orang lain mendoakan kita sehat. Masa ada yang mau sakit sih? Coba yang mau nama di dokter stoma saya bayari. Di GRIU is fit 1 hari 1 juta, tak bayari. Atau di ICU is tekat-tekatan nama. Tidak ada. Jadi orang sakit itu dari dirinya sendiri. Makanya ada BPJS tambah berbondong-bondong. Puskesmas, rumah sakit bawa tas kresek ketemu kocok sampai obat itu biru limo aku jadi terapi itu ada terapi rekreasi mancing ya ini terapi pikiran padang senang olahraga boleh terapi musik terapi warna kalau dalam rumah tangga suaminya suka marah catnya rumah itu biru ngajaknya pergi ke pantai berarti gelombang itu menenangkan kolesterolnya gak turun-turun catnya rumah hijau ngajaknya melenjar ke taman kolesterolnya turun nah ini dikeluarkan kamu kan catnya merah nonton itu hijau yuk aneh terapi musik cirinya orang bahagia itu harus bisa nyanyi sebab dengan nyanyi maka stres ini keluar cuma kalau suaranya gak enak itu yang denger kan yang stres makanya penyanyi datang mesti kan datang Mas, saya ingin nyumbang mangkok. Duh, ada apa bisanya? Harus dicoba dulu. Saya ingin menyumbangkan mangkok. Begitu suara saya, tidak enak. Loh kok gini Pak Agus? Saya kan sudah izin, Mas, ingin menyumbangkan lagu. Artinya lagu yang tidak enak buat sumbang. Kan marah-marah. Ya, ini orang yang emosional. Ya, akhirnya banyak artis-artis yang lebih cool, lebih damai. Itu ajak saya. Ini bagus sama saya aja. Yes, Arif, ciptakan lagu. Oh ya, akhirnya ya lumayan lebih. Ya. Terus lagu yang dengan saya itu yang syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Akhirnya artis-artis banyak, lagunya dengan teriak. Dokter, bisa nyanyi. Hanya ada artis yang datang dan Agus, mari bantu aku dengan saya. Lagu apa? Untuk mencegah perceraian. Sekarang ini paling banyak perselingkuhan dan perceraian. Setuju rasa. Panjenengan sudah tahu kenapa kok banyak perselingkuhan dan perceraian? Tidak tahu Pak Agus. Loh, Anda aja. Dulu perbandingannya 5 wanita 1 laki-laki. Sekarang ini 9 wanita 1 laki-laki. Makanya rondo-rondo saya ingin aku nyerang. Betul kan? Betul ini saya. Dulu saya ngajar di mahasiswa zaman saya dulu, muridnya 200, laki 100, wanita 100. Sekarang 250, lakinya sampai 50. Perempuannya 200. Betul, banyak. Ya kecuali ini yang banyak laki-lakinya daripada ini khusus ini ya. Nah terus suami istri datang. Suami istri wis baik. Mah, mama kalau pakai baju itu cantik, seneng aku. Sip. Jawabnya istrinya kasep. Asik. Coba sekarang cewek-cewek di kantor dipuji temannya. Mbak, sampai pakai baju itu sih soft sekali, cocok. Sip kok. Sampai bodi ini sampai ketok. Mosok sih Mas, mosok sih, mosok. Ah, dicocok temen. Ya. Jangan percaya sama laki-laki. Laki-laki di mana-mana itu buaya. Ya. Tapi perempuan itu lubang buaya. Nah, ini terapi musik supaya kan. Mandi bongkoang, ibu-ibu boleh loh. Nanti kalau dapat rezeki banyak, supaya tetap cantik mandi bongkoang. Mandi susu, mandi apel, mandi tomat, boleh. Bisa supaya segar. Yang belum pernah saya lihat adalah mandi lombok. Bersyukur masih diberi hidup kepercayaan. Bekerja sampai masa purna tugas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang penting pokok tambah plus hilangkan sifat jengkel, mangkel, dendam, egois, tidak ada. Ya kalau nanti ada mangkel dendam, istrinya maafkan, anaknya maafkan, mantunya maafkan ya semua. Bapak, ibu tak akan menghadapi pensiunan ini dengan senang. Penyakit yang sering terjadi adalah stroke. Ini umur 12 tahun paling muda ya. Sudden death, ini hati-hati. Kalau diabetes, itu pasti paling gampang sudden death. Karena sarafnya mati. Ya, makanya yang sudah kena diabetes, tolong jangan sampai terjadi komplikasi. Cepat dirubah. Jangan emosional, jangan malas olahraga, cuma jalan kaki aja. Ya, terus makannya dikendalikan. Ya, sudden death, mati mendadak. Enak main komputer, saya mati. Ngajar saya mati. Enak golub saya mati. Mati tips terhindar stroke, diabetes, hipertensi, berpikir positif, banyak bersyukur, olahraga teratur, bersedekah dengan senyum, berdoa. Nah, ini ya, makan cukup, gizi seimbang. Jangan seperti ini. Lah ini umur 80 tahun kok 4 galak ya. Lah nek iki merocot kok gundule gak ilang. Ini namanya orang tua biaya. Tapi berusaha senyum dan ikhlas ya. Ikhlas masih banjiran dia tetap senyum, enggak ada masalah. Gelondong ke sini pun dia tetap senyum di sini ya. Paling nek megap-megap kok di sini. Ini orang yang bahagia santai ya. Ah, gejala demensia ya. Ini orang ini menolong orang ya. Orang ini kena stroke, enggak bisa jalan. Tapi sebelahnya ini buta. Dia menggandeng yang buta. Dia sulit, ada yang lebih sulit. Ya tolong, tidak semua orang ya. Ini tolong dipotong. Ya. Jadi ini kenapa kok digandeng? Dia punya pikiran, hatinya dia berbicara. Ini kadang gandeng terjadi sesuatu yang bahasa Inggrisnya jerur. Iya. Ada kesandung kok kan jerur. Bahasa ini tercopot. Tidak semua orang punya hati seperti dia. Buktinya apa? Sing liyane mek nonton tok. Ini bahasa Inggrisnya dulongo. Jadi iki wet dijlungup, iki dulongo ya. Bahasa Jermannya ngowoh ya. Alzheimer, pikun. Nanti jangan sampai ada yang kadang-kadang pusing, kepala enggak enak, ada yang kadang-kadang keluhan. Kok cirinya kalau ada orang keluhannya di kepala, biasanya orang itu enggak mau dikritik, enggak mau diberi masukan, rigid. Kalau orang itu keluhannya di perut, gelegek, mosok angin, kadang-kadang kuyu itu tumpuk itu. Baik, orang itu mudah cemas, kagetan, dan orang itu biasanya terlambat makan atau kaliren ya gitu. Jadi ada pegawai ya, pegawai datang selesai tidak punya penyakit, tahu-tahu sampai masuk kantor duduk plek langsung seliut terus ingat lagi. Ada yang gitu ya, itu namanya mild cognitive impairment, gangguan memori ringan. Orang itu biasanya lupa sarapan. Makanya obatnya bukan ke dokter, tapi diajak nang warung tuku sego pecel. Sego pecel lagi rawon panas. Tapi nek ada orang itu hipertensi, terus diabetes, ya kolesterolnya tinggi, tahu-tahu kok seliut. Terus ingat lagi itu awal dari stroke. Namanya TI, transient ischemic attack. Maka orang ini cepat dibawa keliling untuk dikontrol segala sesuatu. Tapi nek seperti Pak Jenengan sehat, setiap eling lagi jika ada yang kena jangan nang warung ya, pokoknya pecel lebih itu rawon. Yang menyebabkan penurunan daya ingat ya, ini merokok dan lain sebagainya, stres. Nah, harus hati-hati dengan asam urat ya. Asam urat ini yang paling banyak pada jeroan emping, kacang ini juga jangan terlalu banyak. Tapi kacang itu sebetulnya ada zat namanya arginin kuatkan jantung. Jadi kalau bapak-bapak sehari makan kacang satu gegem, maka kuatkan jantung. Di situ ada zat namanya arginin. Tapi kalau satu black cekot-cekot. Bayam, tomat. Ini tomat ini bagus, makanya jus paling bagus untuk bapak-bapak apel, wortel, tomat. Tapi tomat ini asam uratnya tinggi. Kalau asam uratnya tinggi, maka tomatnya diganti pepaya. Tomat ini bagus untuk apa? Lycopene. Untuk apa? Prostat. Jadi laki-laki di atas 50 tahun di situ prostat, maka buahnya yang bagus tomat. Ya. Kenapa banyak laki-laki kena prostat? Karena jendel, tidak pernah keluar. Harusnya seminggu sekali keluar. Ini telung bulan gak metu belas. Jadi nyangkut ya jendela. Nah, kantor di sini kedebak. Gangguan prostat. Gampang soalnya mendeteksi itu gampang. Tape ini yang banyak sama kamu. Ya. Pecut. Kecuali yang digelek itu enggak tahu. Itu nape. Buah ceri ini dengan campuran apel. Pisang ini bagus untuk semuanya kecuali gangguan ginjal. Kalau cuci darah jangan dikasih pisang, langsung mati dia ya, karena kaliumnya tinggi ya. Misalkan ayo unjungi penyakit cuci darah, jadi bahaya pisang, dia lari makan langsung ya. Jagung bagus ya. Brokoli untuk ibu-ibu bagus mencegah kanker, tambahi dengan kunir putih ya. Kolang kaling ini bagus untuk yang linu-linu. Jadi kalau wanita linu-linu itu satu menopause karena estrogennya menurun. Kedua, kenapa? Wanita itu kalau sudah tersinggung hatinya sulit memaafkan. Makanya risikonya kalau osteoporosis ya kanker ya, karena tidak bisa memaafkan. Ya. Karena kalau ada suaminya yang selingkuh, maafkan saja. Supaya gak kena cekok-cekok ya. Nih kolang kaling ya. Cincau ini membersihkan usus. Mendetek apa menguras usus, mencegah kanker usus ya. Cincau, cau. Jadi kolang kaling dan cau itu itu makanan yang menyehatkan. Makanan kita waktu kecil ya, SD, SMP itu kan sih cau-cau. Tomat, tape. Nah, anggur merah ini untuk ibu-ibu supaya tetap cantik ya. Ini kekuatannya pada kulit dan bijinya. Jadi kalau makan anggur merah, bijinya jangan dibuang, ditelan aja. Tapi kalau tumbuh di perut ya nasibnya. Ya. Ini rada mahal, Bu. Mahal makos 10.000. Golek anggur Jawa, juwet. Kalau murah saya, ha? Sama bedak yang mahal-mahal. Tapi pengin murah ya botol itu cukup. Nah, kalau ada kolesterol tinggi, enggak turun-turun, enggak istighfar, turun dengan Lipitor, enggak turun, tambahin manis. Ya. Manis aja yang kecil, sedang, besar. Ambil yang sedang, dikukus. Jadi dikukus, diambil, diocehi, digaduh sehari satu saja. Karena turun drastis. Ya. Jadi satu. Ini untuk kolesterol yang intraktabel. Ya. Bandel. Bandel. Hati-hati zaman galau, banyak orang mengeluh, pertengkaran, fitnah, dan lain sebagainya. Keluarnya sulit tidur. Ya. Kita masuk yang namanya global stress. Makanya bunuh diri, depresi itu banyak. Tapi untuk panjenengan ini saya bawa menuju global success. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Global stress, mulai orang banyak sulit tidur, itu tanda-tanda cemas. Ada yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun tidak bisa tidur lagi. Itu yang seperti panjenengan mendekati pensiun atau tangiake. Ya opo ya begitu. Tapi ada juga yang santai, ya pulang kerja nonton TV, blesek bangun-bangun menjelang subuh. Ada enggak? Tanda-tanda kuar kendang. Stop galau, coba keluarga besar Jawa galau, no way, rezeki oke, sehat kompak purna tugas yes, gitu ya, coba galau, no way, rezeki oke, sehat kompak purna tugas yes, tepuk tangan untuk kita semua. Kau kabar? Yes, sehat tetap. God always listening and understanding. Ya. Tuhan tahu apa yang dengarkan dan tahu sekali. Sadari makin tua makin banyak dosa, bijaksana ya. Tak kasih ilmu sedikit tentang kanker. Kanker yang terbanyak adalah kanker layar rahim dan kanker payudara. Bapak-bapak aman. Bapak-bapak tidak yang baik. Paru dan hati ini paling banyak. Hati ini yang bagus untuk melindungi hati itu adalah kopi. Jadi antioksidan yang bagus untuk liver adalah kopi. Cuman kopi kadang-kadang ada yang redek, ada yang ulu hatinya tidak kuat dan lain sebagainya. Ya, tapi kopi. Makanya yang hati tidak kuat larinya ke pindah ke teh, teh hitam. Teh hitam itu mahal dan sulit. Yang banyak dijual-jual adalah teh hijau. Tapi yang paling enak adalah teh. Ya. Ini kanker serviks. Ya. Ini yang direbutkan orang-orang selingkuh ya, bareng cak mini. Ya, jadi rasanya kayak durian, namun dia kayak keceren ya. Ini penyakit sehari-hari saya. Ya, ini. Nah, kenapa terjadi kanker serviks seperti itu? Hati-hati untuk ibu-ibu kadang-kadang jaga kemaluan. Jadi kalau kencing harus lihat-lihat kamar mandi itu bersih atau tidak, diyakinkan. Kalau tidak bersih itu risiko di satu sisi. Mau memasuki sukses yang kedua kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi tidak usah yang stres, happy ya. Tantangan lebih berat, tapi peluang juga lebih besar ya. Perlu motivasi, sehat ya ini saya berikan sukses, semangat, inovasi. Nah ini tadi untuk bisnis ya, kebersamaan, keikhlasan. Makanya buat WA, buat grup ya, yang penting belajar keikhlasan. Ini saya suruh memberi motivasi marinir, 1000 marinir ya, sampai 20. Adi Supandi sebenarnya saya dia tak kei tank ya Pak Bupa ini dulu peluru saya ini awam tak kei tank ya, aku tolong Pak calon-calon jenderal itu dimotivasi siap ya, ini saya ini sih melawan nuklir Kim Jong Un ya, Kim Jong Un jadi nuklir tekan dia ini tapi itu meluncur ya. Jadi nuklir meledak di sini Aisyah ini saya suruh Akabri, calon-calon jenderal ini, ibu coba bilang, wah, mesti panggil jalan. Nah, tak adiai kapal bagus. Kapal dua, satunya dari gubernur AL, ya, Pak Guntur. Ya. Jadi rumah saya di sini perlu bukan kampung. Ajeng engko BUMN bisa mari ya. Mari di Inka yang itu dikasih kereta dua ya. Jadi tips menang di era men. Nah, ini masih ada. Self confident, perkuat nasionalisme, cintailah produk-produk Indonesia. Jadi ini saya perlu kalimat khusus. Membangun keterampilan khusus, specific skill. Sekarang lulus punya skill yang kerja dulu, sekarang ditambahi entrepreneur. Nah, tadi ternak atau apa itu terserah ya. Sekolah ini penting, ya ini penting. Dokter sekarang nggak cukup spesialis, super spesialis. Ada ortopedi itu spesialis, ada yang khusus hand, khusus siku, khusus hand, khusus tulang belakang. Sudah super. Makanya nggak jadi dokter putranya harus spesialis minimal itu. Nggak bisa spesialis ortopedi, urologi, bedah saraf, ya. Nah, dokter umum dok, 1 tahun sekitar 4.000 dokter umum. Pengen di kota besar. Akhirnya apa? Ya kalau kota kanan diri apa statusku? Contek, contek, contek. BPJS sunat. Gak bisa, plus. Jadikan yang penting, cepatan tinggi. Jadi Pak Aswara Anas sering manggil saya untuk memberi motivasi. Saya cakap, go internasional ya. Ibunya ya. Ibunya pas ulang tahun saya melepaskan buku hidup sehat bahagia ikhlas dengan ridha Allah dan emotional detox. Emotional detox itu hati yang belum bersih itu dicuci. Kalau emotional fairness ini rezeki yang masuk. Ya. Kalau sehat sukses bahagia itu di situ ada mencegah selingkuh. Bapak-bapak sudah tahu ada 21 titik erotis pada wanita. Sudah tahu belum? Belum. Masih punya putu barang belum tahu. Ya anak gede-gede datang semua. Marocok belang. Di buku saya ada ya. Jadi kalau ada anak yang nakal salah satu, doakan ini di buku saya ada doanya. Kan nurut ya. Agar pelanggannya datang semuanya barangkali yang mau bisnis ya. Ada doanya yang bin Sulaiman alaihi wasallam. Allah taala alaihi wasallam muslim semua kan. Banyak yang kebetulan anu aman itu datang semua sekarang alhamdulillah matur nuwun sama pangeran semuanya bukakan itu hati merah ya. Tapi kamu yang ramah bagus ya kalau itu tulangnya tambah ngobo acara ojo pelit-pelit kayak orang pun bisa ya. Nah ini terapi global ya di melepas penyu. Nah, kita harus ya, boleh sayang sama manusia toh sama hewan juga sayang ya. Irham bukan fil arti, irham bukan fisam. Sayangilah apa yang ada di bumi, bisa yang ada di langit akan dilihat. Makanya anggrek saya, mangga saya berbuah terus. Karena nyirami tak jauh, ayo mandi, mandi, ayo mandi, mandi. Agar saya keluar gendong. Tak belajar. Nah ini, jadi. Kamu tak lepas ya. Tak lepas ke laut. Dan dari 1000 yang selamat 100, dari 100 yang kembali hanya 2. Itu bertelur. Cak omong-omongan untuk ini malamnya netes, paginya dia dilepas ke pantai, diantar ke pantai. Ayo pantai, yuk sampai besar nanti jadi penyu hijau, nanti bertelur lagi. Ini menyayangi alam, ya. Pantai suka mandi. Jangan lupa ke Pulau Merah, ya. Ini makan buah naga. Ini antioksidannya tinggi, ya. Jadi bagus kan. Jangan lupa ke pesantren, belajar ngaji. Bapak-bapak yang muslim bisa ngaji semuanya? Nanti takoni, marah bukan. Jawabnya, yes, langsung cukup. Belajar ngaji. Nah, pantai bung, ya. Malamnya ke Ijen, ya. Baik, Ijen. Jadi harus pakai apa? Masker, karena keras. Ternyata di sana nyari apa sih orang dunia itu? Jepang, Jerman, semua ke sana. Tunggu, Dufan. Ya, saya tidak pernah lihat semuanya. Nah, ada dua di dunia, di Ijen dan di Islandia, ya, Dufan, api biru. Alhamdulillah, saya umur 54 masih bisa kesana. Saya memang sering naik gunung, ya, alhamdulillah masih kuat lah istilahnya, ya. Nah, ini waktu di Gunung Albert ini lebih berat lagi, perutting yang kuat, semangat yang kuat, ya. ini luar biasa. Aku enggak melok. Jadi saya enggak ada di sini. Ya. Jadi semua kita semua sukses dan selamat. Tepuk tangan untuk kita. Jangan terkecoh. Ya. Semoga dengan bantuan ini, mungkin ada pertanyaan silakan. Ya, nanti terakhir tak kasih doa supaya panjenengan tetap dijaga kesehatannya, keselamatannya, rezekinya tetap lancar, bisa menikmati hidup, ya, dan tidak ada masalah dalam kehidupannya. Jadi dicintai Allah, maka semua keinginannya akan mudah dikabulkan. Silakan, umum bisa konsultasi dan pakai biaya. Silakan. Ada di minimal sehat, sukses, bahagia dengan kita Allah. Tapi kalau hati kusik, kotor, gak enak, emosional detox. Tapi aku pengen jadi masuk terus emosional balance. Balance itu bersyukur, terbuka, rezeki masuk. Karena Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mulai detik ini, keluarga besar Jafar yang hadir di tempat ini jadi orang-orang yang dicintai Allah. Jadi Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepadamu. Jadi Allah mencintai panjenengan semuanya, sehingga kemungkinan apa yang saudara inginkan dapat dikabulkan dengan baik. Saya doakan juga semuanya, bagi yang belum umroh dan haji, bisa pergi umroh dan haji semuanya. Alhamdulillah syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli tuqwa wa li ilmi wa li khair wa li sholati wa li qur'ani wa li ta'ati wa li ibadati wa li akhlaqin karimati wa li salamati wa li jannati wa la taj'alna wa iyyahu min ahli dhoir. Allahumma ya yasir yasir wa ya mutabbir tabbir wa ya musyakhir syakhir syakhir alaina bil asir. Allahumma ja'alna bil afiyati wa salama wa akhirna bi taqwa wa istiqamah wa inna mujibatin adhan. Muafiqna li amali syarihati wa antaradin anna. Allahumma nas'aluka ridho kawal jannah. Fana'udubika min syakwati kawal nar. Rabbi anjina menjalan mubarakah wa antahfar mujlin. Rabbi anjina menjalan mubarakah wa antahfar mujlin. Rabbi anjina menjalan mubarakah wa antahfar mujlin. Ya Allah, keluarga besar PT Jakfa beserta seluruh keluarga besarnya ya Allah. Rabbana afrin anna syukran wa tabbik antamana mansunan qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyin lana min amrina rusyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tubaligh nabi hajja baiti al haram wa ziyarata qabri nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadin wala masyaqqatin ma salamati wal barakah wa bulughil maram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabura ya alima ma fi sudur akhrijna minna dulu mati la nur. Rabbana hasil umurona wa hasil maqasidana wa balikna ilaika ya Allah. Rabbana jama'na jam'an marhuma. Rabbana inna nas'aluka nikmata wa rahmata wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik saudara salat, itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya ingin semangatnya keluarga besar Jawa. Kalau saya bilang keluarga besar PT Jawa, saudara jawab maju, kompak, sukses. Insyaallah rezekinya melimpah dan barokah. Amin. Amin. Ya.